ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, fa'idha qila laka bima arafta rabbaka, faqul bi ayatihi wa makhlukatihi, wa min ayatihi al-laylu wa nahari wa syamsu wa al-qamar, wa min makhlukatihi as-samawatu as-sab'u wal-aradun as-sab'u wa man fihinna wa ma baynahuma. Wa dalilu qawlu ta'ala, wa min ayatihi al-laylu wa nahari wa syamsu wa al-qamar, la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qawlu ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yughshil layla an nahara yatlubuhu hathithan wash-shamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul 'alamin war rabbu huwal ma'budu wad dalilu qawlu ta'ala Ya ayyuhal nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattakun alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Qala ibnu katsirin rahimahullahu ta'ala, الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Baik, saya bacain dulu di sini. Sebelum nanti Pak D yang gambarin mensyarah atau membacakan syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, fa'idha qila laka bima 'arafta rabbak, apabila anda ditanya dengan apa anda mengenal Rabb anda, faqul bi ayatihi wa makhluqatih, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-laylu wal-nahar wa syamsu wal-qamar. Nanti Syekh Saleh al-Syekh akan menjelaskan hal ini dengan rinci dan dakik dan mendalam. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan kalau dengan ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya adalah ya, wa min ayati siang malam, matahari bulan. Wa min makhluqatihi, dengan apa anda mengharap anda, yaitu dengan makhluk-makhluknya, yaitu apa? As-samawati sab' wal araduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Langit-langit dan bumi-bumi yang masing-masing tujuh, serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini makhluk. Tapi kalau tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? Siang, malam, kemudian apa lagi tadi? Ya, matahari, bulan. Perhatikan ini, ya. Nanti jadi poin kita di sini. Ya. Wa dalil-dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-laylu wal-nahar wa syamsu wal-qamar. Ini berdasarkan ayat ya. Nanti Syekh Saleh al-Syekh akan menjelaskan ini. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, siang malam matahari bulan. La tasjudu li syamsi wa la lil-qamari. Jangan kalian sujud beribadah pada matahari dan bulan, karena dia adalah makhluk Allah. Wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Namun sujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya jika kalian beribadah kepadanya. Firman Allah Ta'ala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam durasi waktu 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Yughshil layla wan nahara yatlubuhu hasisa. Yang dia menutupi malam dengan siang dan diikuti dengan cepat. Wasyamsa wal qamara, juga diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah matahari, bulan, wan nujum, bintang-bintang. Musakhkharatin bi amrih, yang semuanya ditundukkan dengan perintah Allah. Ya Allah yang telah menciptakan langit-langit, apa namanya, asyams, matahari, bulan. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah tabarakallahu rabbul alamin. Wa rabbuhu wal ma'budu, maka Rabb adalah al-ma'bud yang disembah. Dalilnya ialah firman Allah, ya ayuhan nas u'budu rabbakumullah u'budu rabbakumulladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahkan pada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, ya, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Bumi diibaratkan sebagai firasy. Ya, sebagai hamparan. Firasy kalau bahasa kita sekarang apa? Ya, dipan, kasur untuk kita rebahan. Was-samaa'a binaan, dan langit sebagai binanya, bangunannya. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan Allah yang telah menurunkan air dari atas langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah mengeluarkan dengannya, dengan air hujan tersebut, ya, itu samarat, buah-buahan sebagai rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian jadikan tandingan bagi Allah untuk diibadahi dalam keadaan kalian mengetahuinya. Qala Ibnu Katsirin, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya', yang menciptakan semua ini, menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, kemudian siang, malam, bintang, ya, yang menciptakan manusia dan orang-orang yang sebelum manusia hadir, itu huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Naam, tafadhal Pak Din. Dibaca syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu taala qauluhu fa idza qila laka bima arafta rabbak ar-rububiyyatu tahtaju ila ma'rifatin tahtaju ila ilmin wa hadzal ilmu jaa'a fil qur'ani ad-dilalati 'alayhi. Qala 'azza wa jalla qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Wa qala 'azza wa jalla awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min syai'in. Taib, perhatikan. Fa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila ditanya anda, dikatakan pada anda dengan apa anda mengenal Rabb anda, ya. Mengenal Rabb anda ar-rububiyyah. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, ar-rububiyyah tahtaju ila ma'rifatin. Maka yang namanya rububiyyah membutuhkan kepada sebuah ma'rifah, pengetahuan. Tahtaju ila ilmin, membutuhkan kepada ilmu. Wa hadzal ilmu, dan ilmu ini, pengetahuan ini, ja'a fil Qur'an ad-dilalati 'alaihi, terdapat di Al-Qur'an kepada hal-hal yang menunjukkan padanya. Mengenai rububiyah Allah, kita tahu akan, ya, dengan mengenal Allah dengan rububiyah Allah, ya, dengan ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, dengan itu kita tahu adalah itu ada sang pencipta, ada Rabb-nya. Qul inzuru, katakanlah wahai Nabi, unzuru madza fis samawati wal ard, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun, namun ternyata ayat-ayat dan nudhur, peringatan para rasul, itulah tughni, tidak berguna, tidak bermanfaat dari kaum yang tidak beriman. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai, apakah mereka tidak memperhatikan pada kerajaan langit-langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan sedikit pun. Ya. Terus lanjut fad'awatu. Fad'awatu ila an-nadhari fil malakuti fil Qur'ani bima yustadallu ala rububiyyatillahi azza wa jalla. Qala syaikhu huna, fakul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru wa min makhluqatihi as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. La syakka anna al-laila wan nahara wasyamsa wal qamara min ayatillahi kama qala azza wa jalla wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar wa kadzalika as-samawati wal ardu min ayatillahi azza wa jalla kama qala Abu At-Ta'a At-ta'ahiyati. At-ta'ahiyah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Tayyib. Fada'wah ila nazar fi malakut, maka seruan untuk memperhatikan pada kerajaan langit, kerajaan bumi, pada alam semesta ini, fil Qur'an, yang terdapat di Al-Qur'an, bima yustadallu ala rububiyatillah. Ya, karena itu semua, ini semua menunjukkan, ya, ini semua ditunjukkan kepada rububiyah Allah. Kata Syekh di sini, dengan apa Anda mengenal Rabb Anda, katakanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya, dengan tanda-tanda kekuasaannya dan makhluknya. Kalau tanda-tanda kekuasaannya siang malam, matahari, bulan. Kalau makhluknya langit, mata, bumi yang tujuh, dan ya, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan serpa apa-apa yang ada di antara keduanya. La syak, enggak diragukan lagi bahwasanya siang, malam, matahari, bulan, min ayatillah, termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana firman Allah, min ayatihi al-lailu wa nahar wa syamsu wal qamar, dan seterusnya. Wa kadhalika as-samawatu wal ardu min ayatillah. Demikian pula, ya, demikian pula matahari, bulan, apa, bumi-bumi, dan langit juga diantara kekuasaan, diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun seakan-akan dibedakan, gitu ya. Ya, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Pada segala sesuatu itu ada tanda-tandanya yang menunjukkan bahwa dia adalah wahidu, yang Maha Esa. Terus wasyekhuna, wasyekhu rahimahullahu hahuna farraqa bainal ayati wa makhluqati ma'a annahu fil qur'ani ma yuthbitu anna as-samawati wal arda minal ayati. Baik. Wa Syekh rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdullah, hahuna di sini farraqa, beliau membedakan antara ayat dan makhlukat. Ma'a annahu fil qur'an, padahal itu semua juga terdapat di Al-Qur'an. Ya, ma yuthbitu, yang menetapkan, anna as-samawati wal ard minal ayat, bahwasanya langit-langit dan bumi juga bagian dari ayat-ayat Allah. Ya. Tapi Syekh mengatakan ayat-ayat Allah makhluknya. Ya, yaitu matahari, bulan, siang, malam. Kalau makhluknya baru langit-langit dan bumi. Padahal langit-langit dan bumi juga termasuk ayat-ayat Allah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah kan? Naam. Taib. Falima farraqa, kenapa Syekh membedakan? Al-jawab, nah, inna tafriqa Syekhi rahimahullahu bainahuma daqiqun jiddan, wadhalika annal ayati jam'u ayatin, wal ayatu hiyal bayyinatu al-wadihatu ad-dalatu ala al-muradi. Qala subhanahu wa ta'ala, fa'akhadahumul adab, inna fi dhalika la'ayah, ay dalalatun bayyinatun wadihatun ala al-muradi minha, inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin, ay lidalalatin wadihatin bayyinatin ala al-muradi minha. Wa huna nanduru ila annahu binisbati liman su'ila hadha su'alu, hadha liman su'ila hadha su'alu. Naam, terus. Kaunul laili wan nahari was syamsi wal qamari ayatan azhara minhu inda hadal mas'uli awil mujibi minas samawati wal ardi. Lima, li anna tilkum al asya'u allati wasafat, li anna tilkum al asya'a allati wusifat, allati wusifat bi annaha ayatun mutaghayyiratun mutaqallibatun. Baik. Tadhhabu. Tadhhabu wa taji'u. Naam. Inna tafriqa syekhuna, sesungguhnya ketika Syekh membedakan di sini bainahuma, antara ayat dan makhluk. Ya. Ini dibedakan oleh Syekh daqiqun jiddan. Ini terdapat ketelitian yang sangat-sangat detail dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wadzalika annal ayah, annal ayati jam'u ayatin. Ayat bentuk plural jamak dari ayah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Wal ayah, tanda-tanda kekuasaan Allah, hiya al-bayyinah. Dia adalah sesuatu yang bayyinah, sesuatu yang jelas, al-wadhiha, yang sangat gamblang, yang jelas. Ad-dalatu, yang menunjukkan alal murad, kepada maksud, kepada apa yang diinginkan. Nah, tay. Lihat itu di footnote, kata Ibn Manzur di Lisanul Arab, ya, al-ayah. Al-ayah itu artinya al-alamah, tanda-tanda. Qala Abu Bakar, kata Abu Bakar, summiyatul ayatu minal Qur'ani ayatan. Ayat di Qur'an dinamakan sebagai ayah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Li'annaha alamatun. Karena dia adalah alamah, tanda-tanda. Linkita'i kalamin min kalamin. Dia adalah tanda-tanda akan terputus satu kalam dari kalam yang lain. Ya. Wa yuqal summiyat al-ayatu ayatan, ada yang mengatakan ayat dinamakan, kenapa menjadi ayat, di annaha jama'atun minal hurufil Qur'an. Karena dia adalah kumpulan dari huruf-huruf Al-Qur'an. Makanya kumpulan huruf-huruf Al-Qur'an namanya ayat Al-Qur'an. Wa ayatullahi ajaibu. Ya, dan ayat-ayat Allah itu ajaib, ya, mengagumkan semua. Wa qala Ibnu Hamzah ta al-ayatu minal Qur'an ka'annaha al-alamah allati yufdi minha ila ghairiha. Ayat-ayat Qur'an seakan-akan dia adalah tanda-tanda yang akan menunjukkan, menghantarkan kepada selainnya. Ka'alamit tariq, seperti tanda-tanda jalan, al-mansubah yang ditaruh, ditancapkan di jalan, lil hidayah, untuk memberikan petunjuk. Kama qal, sebagaimana kita kata, idza mada alamun minha bada alamun wal ayatu al alamah. Ya, ini sebagaimana ini, kalau ada mada alamun, ada tanda-tanda di situ, maka nampaklah tanda-tanda ayat-ayat ini kalau dari sisi bahasa. Qala Allah Subhanahu wa taala fa akhadahumul adab inna fi dhalika la ayah. Maka adab, ya, mengenai mereka. Sesungguhnya di yang di dalam demikian itu terdapat ayah, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ay dalalatan bayyinatan. Ya. Kan la ayatan ay dalalatan bayyinatan wadihatan alal muradi minha. Terdapat tanda-tanda dalalah, petunjuk yang jelas, yang gamblang, ya kan, maksud dari itu semua. Inna fi dzalika la ayatin lil mutawassinin. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi yang memperhatikan tanda-tanda tadi. Ai lidalalatin wadihatin bayyinatin 'alal muradi minha. Itu yang menunjukkan kepada sesuatu yang jelas, yang gamblang, kepada apa yang dimaksud dengannya. Wa huna nanzuru ila annahu bin nisbati liman su'ila hadza su'an. Maka di sini kita melihat kepada penisbatan kepada yang ditanya ini, su'ila hadzal mas'ul su'al, pertanyaan yang ditanya ini, dengan apa Anda mengenal Rabb Anda, gitu. Ya, kita melihat di sini qaulul lail wan nahar, yaitu keberadaan siang dan malam, wasyams, ya, wasyamsi wal qamari ayatan, bahwa keberadaan langit-langit, bulan, bintang, ya, siang, malam, matahari, bulan, ayatan, sebagai ayat, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Azhar minhu inda hadzal mas'ul. Yang dia lebih nampak, ya, dari apa yang ditanyakan ini. Dari apa yang ditanya, awil mujibi. Inda hadzal mas'uli, dari apa yang ditanya, dari yang ditanya, awil mujib, atau yang akan menjawab, ya, dari pertanyaan tadi, dengan apa Anda mengenal Rabb Anda. Ya, minas samawati wal ard, kenapa yang dinampakkan kok ini ayat-ayat Allah, dengan apa Anda mengenal ayat-ayat Allah, dengan katakanlah dengan matahari, bulan, siang, malam. Kok lebih nampak ini minas samawati wal ard daripada langit-langit dan bumi? Kenapa demikian? Lima, li anna tilkum, tilkum itu kayak zalikum. Ya. Ya. Nah, karena musyar ilaihnya itu adalah muannas al-asya, maka li anna tilka gitu. Li anna tilkumul al-asya, karena yang segala hal tadi itu semua alati wusifat bi anha ayatun, yang disifati adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, matahari, bulan, kemudian apa lagi tadi? Siang, malam. Kenapa demikian? Karena ini semua yang disebutkan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah mutaghayyiratun. Dia berubah-ubah. Ya enggak? Matahari terkadang hilang, muncul bulan. Siang terkadang hilang, muncul malam dan sebaliknya. Mutaqallibah, berbalik-balik. Taji tadhhabu wa taji'u. Dia pergi, dia juga bisa datang. Ya, paham enggak sini? Ngerti? Sudah? Baik, faddal. Gantian baca yang lain. Ya. Siapa? Faza, baca Faza. Ya. Amma sama'u. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Amma sama'u fahuwa yusbihu wa yara as-sama'a wa yusbihu wa yara al-ardu fa'il fuhu lis-sama'i wal-ardi yahjubu anhu qawna hadhihi ayatin lakinnal asya'a al-mutaghayyirata allati tadhhabu wa taji'u wa hadhihi adharu fi qawniha ayatan khabar dari qawn. Perhatikan amma sama, kenapa sama kok enggak disebut sebagai ayat tapi sebagai makhluk? Sama wal ard gitu kan, as-samawati as-saba, ya, itu kok enggak disebut sebagai ayat tapi disebut sebagai makhluk? Tadi jelas ya, yang dijadikan sebagai ayat tanda-tanda kekuasaan Allah matahari, bulan, siang, malam, karena inilah yang bolak-balik. Dia pergi, dia datang, dia bolak-balik. Sekarang bulan, besok matahari, sekarang malam, besok siang, terus begitu berotasi. Ya, amma sama, kenapa sama hanya disebut sebagai makhluk bukan sebagai ayat? Padahal hakikatnya dia tanda kekuasaan Allah juga bukan? Oh iyalah. Ya. Fahuwa yusbih yara as-sama wa yusbihu yara al-ard. Ya. Karena di pagi hari Anda akan melihat, seorang akan melihat langit. Ya. Di pagi hari dia juga melihat bumi. Sama di malam hari dia melihat langit. Siang hari juga melihat bumi. Sama. Kita nih malam hari nih ngelihat ke atas langit. Besok ngelihat ke atas langit lagi. Sekeliling kita ini bumi. Yusbih yara al-ard. Sama. Yumsi yara al-ard. Ya gitu aja. Mau dia masuk amsa, asbaha, adha, zolla, sama aja. Ya. Itu langit enggak berubah jadi bumi ntar malam atau besok siang. Enggak berubah kan? Enggak berubah. Ini juga bumi, besok siang enggak berubah jadi langit, tetap bumi kan? Nah, sudah paham di sini? Taib. Ya. Fa'il puhulis sama'i wal ard yahjubu anhu kauna hadhi ayatin. Maka ketika dia sudah ya, kerap kali akrab dia dengan langit dan bumi, ya, sudah sering melihat enggak berubah-ubah, maka yahjubu anhu kauna hadhi ayatin. Maka ini mencegah dia, menghijab dia dari statusnya, keberadaan dia sebagai ayat. Ya, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Lakinnal asya'al mutaghayyirah. Namun segala yang berubah tadi. Ya, siang, malam, matahari, bulan, allati tadhhabu wa taji'u, yang dia bisa pergi, datang. Hadhihi azharu fi kauniha ayatan. Ini jelas, lebih jelas dia keberadaannya sebagai ayah, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dibanding sesuatu yang konstan, yang stabil, tetap begitu aja. Langit ya tetap langit, pagi ini, siang, sore ini, malam ini, langit juga. Ya, terus lanjut. Walihada Ibrahimu al-Khalilu alaihi salamu talabul istidlali bil talabul istidlala talabul istidlala bil mutaghayyirati qala Allahu 'azza wa jalla wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin lima li'annahu istadalla bihadhihi al-harakati 'ala al-huduthi istadalla bihadhihi at-tanaqquli 'ala annahu ayatun lighairihi falamma ra'a al-qamara bazigha istadalla bil-qamari falamma ra'a ash-shamsa bazighatan istadalla bish-shamsi li'annaha minal mutaghayyirati amma as-samawati wal-ardu fahuwa ayatun lakinnaha fil waqi'i inda an-nadhiri laysat mimma yadullu dilalatan zahiratan wadhihatan 'alal muradi 'inda mithlil mas'uli hadha as-su'ali ma'a qawniha 'inda dhawil fahmi wa dhawil albabi al-'aliyati ayatin kama wasafaha Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi. Naam. Walihada Ibrahim al-Khalil, oleh karena itu Ibrahim al-Khalil alaihissalam talabal istidlala bil mutaghayyirati. Ya, beliau menginginkan pendalilan dengan sesuatu yang berubah-ubah. Qala ta'ala wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit-langit dan bumi ini agar dia menjadi orang yang beriman, yang yakin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Maka tatkala malam telah janna, telah gelap, telah tidak terlihat, ra'a kawkaba, dia melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi. Ia mengatakan ini dari Rabbku. Perlu diperhatikan, kata para ulama ahli tafsir, Nabi Ibrahim tidak pernah syirik dengan menyatakan bintang-bintang, matahari, bulan, ini Tuhan ini. Enggak. Tapi ini ketika membantah orang-orang musyrik di zaman beliau yang mempertuhankan bintang, yang mempertuhankan matahari, yang mempertuhankan bulan. Jadi Ibrahim seakan-akan lagi ngeledek. Ya, ini lagi ada orang yang menyembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim mengatakan, qala hadza rabbi. Oh, ini Rabbku nih. Falamma afala, ketika mataharinya tenggelam, qala la uhibbul afilin. Maka Ibrahim mengatakan, saya enggak suka main tenggelam. Wah, masa kok Tuhan hilang? Jadi jangan dipahami Nabi Ibrahim pernah mempertuhankan bintang-bintang. Ya, tetapi ini ketika mendebat orang-orang kafir yang mempertuhankan bintang. Nabi Ibrahim mengatakan, "Oh, ini Tuhanku nih." Ya, falamma afala, ketika bintang-bintang itu hilang, qala la uhibbu al-afilin. Saya enggak suka al-afilin, sesuatu yang hilang. Wah, ini saya enggak suka nih. Mana ada Tuhan yang hilang? Jadi ya, bisa dipahami. Bukan Ibrahim pernah mempertuhankan bintang. Ya. Lima, kenapa demikian? Ya, afilin itu apa namanya? Hilang, tenggelam. Ya. Jadi tatkala bulan itu hilang, tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, "La uhibbul afilin." Saya enggak suka nih yang hilang, tenggelam. Jadi lagi mendebat, kayak lagi ngeledek. Ini lagi munadzarah. Ya. Kayak lagi ngeledek, paham enggak antum? Kayak lagi kita sekarang kan. Ya. Ya, misalkan seorang mendebat yang berkeyakinan bahwa semisal itulah ya. Lagi dia lagi kalau kita sekarang itu kayak lagi mencemooh. Mencemooh lah. Oh iya, saya ini, oh ini Tuhan saya ini, bintang nih. Sama kayak mereka. Pas bintangnya, ya hilang. Wah, saya enggak demen nih main hilang. Nah, paham enggak di sini? Ngerti? Taib. Ya. Lima, kenapa demikian? Li'annahu istadalla bihadihil harakati alal hudusi. Karena beliau berdalil dengan pergerakan ini alal hudus. Kepada sesuatu yang hudus, yang baru. Ya, munculnya baru. Wastadalla bihada at-tanaquli ala annahu ayatun liwairi. Dan beliau berdalil dengan perpindahannya bintang ini, besok ada, sekarang enggak ada. Ini justru sebagai tanda-tanda selainnya, yaitu tanda-tanda kekuasaan yang menciptakan bintang. Bukan tanda-tanda bintang itu sebagai Tuhan. Ya. Falamma ra'as al-qamara bazigon, maka tatkala ketika Nabi Ibrahim melihat bulan itu bazigha terbit, istadalla bil qamar. Maka Nabi Ibrahim berdalil pun dengan qamar. Wah, nih bintang bulan nih baru cakep nih. Falamma ra'a asy-syams bazighatan, ya. Tatkala Nabi melihat, wah, bintang nih bulan nih hilang. Ah, nih saya enggak demen sama yang hilang gini. Istadalla bis syams. Maka beliau pun berdalil dengan matahari, li'annaha minal mutaghayyirat, karena matahari sesuatu yang berubah-ubah. Ammas samawatu, paham enggak di sini? Ngerti ya? Adapun langit-langit, al-ard wal ardu fahiya ayatun. Langit-langit dan bumi dia juga ayat. Ya, ayat juga. Benar enggak ayat tanda-tanda kekuasaan Allah enggak? Iya, tapi dia konstan, enggak berubah. Lakinnaha fil waqi'i inda nadir, namun hakikatnya, realitanya, bumi dan langit indan nadir, di sisi orang yang memperhatikan, di sisi orang yang melihatnya, laisat mimma yadulu dilalatan zahiratan wadihatan alal murad. Itu tidak termasuk diantara yang menunjukkan kepada petunjuk yang jelas, yang gamblang akan apa yang dimaksud. Ya, inda mislil mas'uli hada su'al. Ya, dari apa yang dimaksud dari apa yang ditanya seperti pertanyaan ini. Dengan apa Anda mengenal Rob Anda? Misalkan kita katakan dengan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya. Apa tanda-tanda kekuasaannya? Langit, bumi. Ya. Ini kurang wadih. Karena dia konstan. Ma'akauniha inda dawil affahmi wa dawil albabi al-aliyati ayatin. Padahal keberadaan langit, bumi, menurut orang yang paham, menurut orang yang punya berakal yang tinggi, dia juga ayatin. Ya, dia juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Kama wasafahullahu ta'ala fi kitabih. Sebagaimana yang Allah sifati di Al-Quran. Terus lanjut. Wasyamsu wal qamaru wal laylu wal naharu mutaghayyiratun tuqbilu wa tudhhibu fahiya ayatun. Tuqbilu wa tudhhibu wa tadhhabu. Wa tadhhabu fahiya ayatun wa dilalatun 'ala ar-rububiyyati wa hadhihi al-asya'u la yumkinu an ta'ti bi nafsiha lakinnas samaa'a thabitatun al-ardu thabitatun yanzuru ila hadhihi wa hadhihi wa tilka mutaghayyiratun wa taghayyuru yuthiru as-su'ala lima dhahaba wa lima jaa'a lima ata al-laylu wa lima ata an-naharu lima zadul layli wa lima zadal laylu wa lima naqasa an-naharu. Baik. Wasyams wal qamar wal lail wan nahar mutaghayyiratun. Tuqbilu wa tadhhabu. Matahari, bulan, siang, malam berubah-ubah. Dia datang dan pergi. Fahiya, maka matahari semua ini, bulan, siang, malam, ayatun. Dia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa dilalatun ala rububiyah. Dan petunjuk akan rububiyah Allah. Hadhihi al-asya' la yumkin an ta'tiya bi nafsiha. Kenapa? Karena yang datang pulang pergi, yang bolak balik, kadang ada kadang enggak mungkin dia datang dengan sendirinya. Paham enggak sini? Pasti ada yang mendatangkannya. Lakinna sama'at sabitatun wal arda sabitatun. Namun yang namanya langit, bumi, dia tetap dia begitu sabit. Ya. Yanzuru ila hadhihi wa hadhihi. Ya. Maka seorang akan melihat ke langit, ke bumi. Ya udah gitu aja terus, mau pagi, mau siang, mau malam. Ya. Taib. Watilka mutaghayyiratun wa taghayyuru yusiru su'al. Lima dahaban. Nah, sedangkan perubahan-perubahan tadi yang ada pada matahari, bulan, siang, malam, ya. Perubahan itu akan yusiru su'al. Akan membangkitkan pertanyaan. Menyebabkan ada pertanyaan. Lima jahaba, kenapa dia pergi? Lima jahaba, kenapa dia datang lagi? Lima atal lain, ya. Kenapa kok malam datang? Kenapa siang datang? Kenapa kok bertambah malam? Kenapa berkurang siang? Wahada fahiyya biddalalati aksar min dalalatil makhlukat. Maka dalam, ya, maka ini semua sebagai dalalah, sebagai petunjuk bahwa, ya, petunjuk akan rububiyah Allah ini dia lebih banyak, lebih kuat dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah. Ya, yang tetap ma'anna fil majami'i dalilan wa dilalatan. Padahal semuanya pada makhluk-makhluk dan tanda-tanda kekuasaan Allah itu semuanya itu, ya, sebagai dalil dan petunjuk. Walihada qala fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Sudah ada nih. Nanti insyaallah kita lanjutkan ba'da isya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walima ja'a walima atallail gitu ya. Nah, sekarang tadi kenapa matahari itu datang, pergi? Kenapa dia datang? Walima ata an-nahar. Ya. Walima zada al-lail. Kenapa bertambah walima naqasa an-nahar? Kenapa bertambah malam? Kenapa kurangnya bersiang karena menjelang petang? Wa hakada fahiya fi dalalati aktsaru min dilalatil makhlukat. Maka pada semua ini ketika menimbulkan pertanyaan karena dia berubah silih bergantinya siang malam, silih bergantinya datangnya bulan dan matahari, ini akan menimbulkan pertanyaan dari orang-orang yang memperhatikan, yang sedang mencari Tuhan, ya, yang Nabi Ibrahim alaihissalam contohkan kepada mereka mimbabil munadharah, bukan dalam bab pencarian Tuhan, bukan. Nabi Ibrahim mengatakan, ya, falam, ketika beliau melihat bintang, falam majanna al-lail ra'a kaukabah. Ketika malam telah menggelap, beliau melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi, kata Nabi Ibrahim. Ini Rabbku. Ini lagi ngeledek orang kafir yang beribadah kepada bintang-bintang. Ya. Dan ini juga memicu seseorang yang sedang mencari Tuhan bingung, kok bintang ada, besok gak ada, pagi ada, siapa yang mengadakannya, siapa yang mendatangkannya, ya. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka tatkala ketika bintang tersebut sudah lenyap, tenggelam, hilang, Nabi Ibrahim mengatakan, oh, saya gak suka nih sama yang lenyap, yang hilang. Begitu juga ketika beliau melihat bintang, matahari, bulan yang silih berganti. Nah, itu juga akan memicu orang-orang yang sama, yang sedang dalam pencarian Tuhan, yang sedang mencari siapa zat yang memiliki sifat rububiyah seperti ini. Siapa zat yang mampu menghadirkan silih bergantinya makhluk-makhluk yang besar ini. Matahari, bulan, bintang. Di waktu-waktunya. Adapun tadi, bumi, langit, dia konstan, tetap stabil. Idealnya, umumnya tidak menimbulkan pertanyaan dari orang yang sedang dalam perjalanan mencari Tuhan. Walaupun hakikatnya dia juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Cukup bagi kita melihat bumi begini aja, ini ada tanda kekuasaan Allah. Kita melihat ke langit tanpa tiang, ini ada tanda kekuasaan Allah. Namun, ya, faktor yang lebih kuat untuk orang berpikir mencari siapa zat yang memiliki sifat rububiyah sedemikian besarnya, yang bisa menghadirkan malam, siang, silih berganti, tentu ini faktor ini lebih kuat. Makanya kata Syekh, wa hakadha fa hiya fi dilalati aktsaru min dilalatil makhluqat. Oleh karena itu, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang silih berganti, yang berubah-ubah ini, siang malam, matahari, bulan, bintang, sebagai dilalah, sebagai petunjuk akan adanya zat yang memiliki sifat rububiyah, yang mencipta, yang mengatur alam semesta, ini lebih banyak, lebih kuat, lebih mengena daripada sekedar tanda kutip makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluknya tadi apa? Langit-langit yang tujuh dan bumi yang tujuh lapis. Langit yang tujuh, kita tahu langit itu tujuh cuman berdasarkan nas, dalil kita imani langit ada tujuh. Tapi berdasarkan hisiyah indrawi kita, apa yang kita mampu kita jangkau dengan indrawi kita, langit itu cuman satu. Ya enggak? Nah, orang yang sedang dalam perjalanan mencari Tuhannya, mencari siapa sih yang memiliki sifat rububiyah sedemikian dahsyat ini, dia hanya memperhatikan langit yang konstan demikian saja. Alam pikirannya tidak akan mampu menjangkau di atas langit, ada langit-langit lagi. Karena dia hanya mengandalkan mata kasatnya saja. Sama seperti kita juga. Namun karena kita memiliki iman, kita meyakini di atas langit tersebut ada langit lagi, ada langit lagi, ada langit lagi. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Dan untuk sampai ke level mengimani dalil, ini kan butuh dulu mengimani Rabb. Ya enggak? Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ma'anna fil jami' dalilan wa dilalatan. Padahal di semuanya, di makhlukat wa ayat, di tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa siang, malam, bulan, bintang, matahari, maupun makhlukat, langit-langit yang tujuh, bumi yang tujuh lapis, beserta apa-apa yang ada di keduanya, keduanya, semuanya itu adalah dalilan wa dilalatan. Semuanya adalah dalil dan petunjuk akan adanya Rabb. Ya. Walihada qal, oleh karena itu beliau mengatakan, bima arafta rabbaka, dengan apa anda mengenal Rabb anda, faqul, jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya dan makhluk-makhluknya. Tanda-tanda kekuasaannya tadi yang berubah-ubah, yang silih berganti, yang di sini terdapat poin yang lebih mengena bagi orang yang sedang dalam perjalanan mencari Tuhannya, yaitu karena dia berubah-ubah, pasti akan timbul pertanyaan, kenapa malam ini datang, kenapa berkurang malamnya ketika menjelang subuh, kenapa siang datang, kok waktu segini bisa siang, waktu malam, ternyata pas ya, waktu segini kita istirahat, siang pas kita di sini beraktivitas, kenapa malam kok kita mesti ditemani bulan, kok bukan matahari, kenapa ada bintang, dan seterusnya. Ini bagi orang yang sedang berpikir, merenung, mencari hakikat jati diri dia sebagai hamba, mencari Tuhannya sebagai Rabbnya. Ini akan cocok seperti ini. Barakallahu fikum. Dan betapa banyak kaum ateis, orang-orang kafir, yang mereka akhirnya beriman karena didahului oleh pertanyaan-pertanyaan semisal ini. Dan mereka akhirnya melakukan riset, penelitian, pengkajian, perenungan. Dan dengan hidayah Allah, taufik dari Allah, mereka akhirnya berislam dengan memperhatikan hal ini. Yang mereka akan menyimpulkan, tidak mungkin silih bergantinya siang dan malam, bulan, bintang ini terjadi secara kebetulan sebagaimana yang disifati, diceritakan oleh orang-orang ateis sana. Oh, itu sudah demikianlah, dengan teori-teori yang tidak masuk akal, yang cok gali cok. Oh, ini memang sudah hukum alam. Dia akan berpikir, dan tentu dia tidak akan menisbatkan ini semua yang mengatur ada pada sosok Yesus misalkan, ada pada sosok Siddhartha Gautama misalnya. Ya. Atau bahkan orang Hindu punya lagi banyak tuh kan. Dewa ini, dewa itu. Dewa kemarahan ya apa? Dewa apa? Macam-macam. Kalau alam semesta ini penguasanya dewa-dewa, tentu tidak akan menghasilkan alam yang harmoni demikian, yang sesuai demikian. Pasti akan terjadi pertempuran. Karena masing-masing punya kepentingan, keinginan yang berbeda-beda. Saya maunya alamnya begini, saya maunya alamnya begitu, saya maunya. Gak cocok. Nah, ini akan menyimpulkan. Pasti ini ada ilah yang satu. Fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Taibar kalau fikum. Ya. Mana lagi tadi? Fal ayatu tadullu ala ma'rifatillah. Ini belum dibaca ya? Tadi siapa yang baca? Fazan. Nah, coba gantian. Mujahid baca. Ya, fadal mujahid. Qala asy-syarih rahimahutaala, fal ayatu tadullu ala ma'rifatillahi wal ilmi billahi wa kadzalika al makhluqatu tadullu ala al ilmi billahi wal ma'rifati billahi lakin ma sammahu ayatin akhassa mimma sammahu makhluqatin wa hadha jawabu tiradin qad tarada bihi ba'duhum ala shaykhi rahimahu ta'ala fi tafriqihi bainal ayati wal makhluqati wa tafriquhu ri'ayatun lihali ma yu'allamu hadhil usulu wa huwa tafriqun daqiqun munasibun. Fal ayat, maka tanda-tanda kekuasaan Allah, siang, malam, bulan, matahari, tadullu ala ma'rifatillah wal ilmi billah. Ini menunjukkan akan ma'rifah Allah. Seorang menjadi mengenal Allah, mengilmui, mengetahui tentang Allah. Wa kadzalika al makhluqat, demikian pun dengan makhluk-makhluk Allah, langit-langit, bumi. Tadulu ala al ilmi billah wal ma'rifati billah, juga menunjukkan akan pengenalan seorang hamba kepada Allah. Ya, lakin ma sammahu ayatin, namun Allah tidak namakan langit-langit dan bumi tadi sebagai ayat. Allah itu hanya disebut sebagai makhlukat. Akhassa mimma sammahu makhlukatin. Yang lebih khusus ya, daripada apa yang Allah namakan dia sebagai makhluk-makhluk saja. Wahada jawabu atiradin qad i'tarada bihi ba'duhum ala syekh rahimahullah ta'ala fi tafriqihi. Namun ini sebenarnya jawaban i'tirad, jawaban sanggahan, yang sebagian mereka menyanggah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi tafriqihi, dalam pembagian beliau, pemisahan beliau antara ayat dan makhlukat. Wa tafriquhu ri'ayatun. Nah, Syekh membedakan ini antara ayat dan makhlukat. Ya. Ini adalah ri'ayah. Ya, ini adalah bentuk perhatian beliau. Lihali man yu'allam hadhil usul. Ya, akan keadaan kondisi orang yang diajarkan dengan usul salasah ini. Wa huwa tafriqun daqiqun munasibun. Dan ini sebenarnya hakikatnya adalah pembagian, pembedaan yang daqiq, yang sangat detail, rinci sekali. Justru munasib, selaras. Ya. Terus menjahit wa dalilu qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Ini kan ayat Al-Qur'an. Ya, terus qala syarama ta'ala qala wa dalilu qulu ta'ala wa min ayati llahi wan nahar wasyams wal qamar ay mimma yadullu alaihi dalalatun wahidatun wa wadihatun zahiratun bayyinatun jaliyatul laili wan nahari wasyamsi wal qamari fa innat ta'ammila idza ta'ammala al-laila wan nahara wajada hadza yadkhulu fi hadza wa dzaqa yadkhulu fi dzaqa wa hadza yatulu wa dzaqa yaqsuru wa alima anna al-laila min haitsu kaunuhu lailan wan nahara min haitsu kaunuhu naharan annaha asya'u la yumkinu an ta'tiya bi nafsiha bal hiya maf'ulun biha. Nah, mimma yadulu alaihi dalalatan wadihatan zahiratan bayyinatan jaliyatan al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Maka di antara hal yang menunjukkan kepadanya dengan penunjukan yang wadihah, ya, dalalatan wadihatan, yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah bahwasanya itu adalah matahari, bulan, siang, malam, dengan penunjukan yang jelas, yang nampak sekali, yang jelas, yang jaliyah, ialah matahari, bulan, syamsu wal qamar. Ya, matahari, bulan, siang, malam. Fa innal muta'ammila, karena orang yang sedang melakukan ta'ammul, orang yang sedang memperhatikan, merenungi, idza ta'ammala al-laila, apabila dia memperhatikan, merenungi malam, wan nahara, dan siang, wajada hadza yadkhulu fi hadza, maka dia akan mendapati, oh ternyata ini masuk ke sini, malam masuk ke siang, siang masuk ke malam, wadaka yadkhulu fi dhaka, yang itu masuk ke sini, yang itu masuk ke sini, dan seterusnya, wa hadza yatulu wadaka yaqsur, oh yang ini panjang, yang ini pendek. Alimah, maka dia wa alimah, dia pun akan mengetahui anna laila min haitsu kaunuhu lailan, bahwasanya malam yang dia keberadaannya sebagai malam, wan nahara min haitsu kaunuhu naharan, siang yang keberadaannya dia adalah siang, anha asya'u, bahwa ini semua adalah sesuatu hal la yumkin an ta'tiya bi nafsiha, yang tidak mungkin dia datang dengan sendirinya. Enggak mungkin. Oh, ini sudah hukum alam, kalau matahari terbenam ya malam datang. Oh, ini sudah hukum alam, kalau sudah pagi ya matahari yang datang, bulannya hilang. Oh, ini sudah hukum alam, kalau jam segini malam gelap pekat, kalau besok jam sekian siang. Hukum alam, sejak kapan alam punya hukum? Ala innal hukma lillah, hukum itu milik Allah, enggak ada milik alam. Alam itu apa sih? Kullu ma siwa Allah alam. Enggak ada alam itu punya hukum. Ini bukan hukum alam, hukum Allah. Allah yang mengatur. Ya. Maka di antara kekeliruan yang menghantarkan kepada kesesatan, kalau dikatakan tadi hukum alam, alam seakan-akan punya hukum, menafikan peran dari rububiyah Allah, tadbir pengaturan akan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Disifatilah alam telah murka. Ya. Bila alam telah murka, kata siapa itu? Ibnu Gade ya. Ya. Abu Zaki. Oh iya, Abu Zaki. Kalau Ibnu Gade saya nanya ke Abu Zaki. Enggak mungkin saya nanya ke Ahmad. Ahmad tahunya apa? Siapa? Enggak tahu kan? Nah, tahu juga antum. Bimbo kali antum tahunya. Oh, Bimbo enggak tahu. Nah. Ya, bal hiya maf'ulun biha. Bahkan ini semua, siang, malam, matahari, bulan, maf'ul. Dia adalah sesuatu yang diberlakukan. Ya. Dia sesuatu yang dikontrol. Dia diciptakan dia, enggak mungkin sendiri. Ya. Lanjut Mujahid. Wahuna soalun zahirul laili ma huwa al jawabu zahabud dawi. Wa soalun akhoru. Wan naharu ma huwa al jawabu maji'ud daw'i. Nah, di sini ada pertanyaan, zahirul lail ma huwa? malam itu hakikatnya apa sih? Kata Syekh, itu hilangnya cahaya, cahaya matahari. Soal pertanyaan yang lain, kalau siang apa sih? Maji'ud daw, hadirnya datangnya cahaya. Terus fasyamsu? Fasyamsu atat bidiyaiha fasoro naharon. Taib, fasyams atat bidiyaiha, matahari dia datang dengan cahayanya, maka jadilah siang. Terus walima zahab, walamma zahabat asyamsu atal qamaru fasoro laylan. Walamma zahabat asyamsu atal qamaru fasoro laylan, maka tatkala matahari dia sudah hilang, sudah pergi, datanglah bulan, maka jadilah malam. Terus wahada la syakka, hadza la syakka yadullu ala anna hadhihi al asya'a maf'ulun biha. Ketika matahari sudah pergi, datang bulan, jadilah malam, hadza la syakka, ini enggak diragukan lagi, ini menunjukkan bahwa semua ini adalah maf'ulun biha. Semuanya ini maf'ul, bukan fa'il. Semuanya itu diberlakukan, bukan dia yang melakukan. Semuanya itu dikontrol, bukan dia yang mengontrol. Semuanya itu diadakan, bukan dia yang mengadakan. Ini makna maf'ulun. Terus lanjut. Wa idza kanat maf'ulan biha faman alladhi fa'alaha? Al-jawabu sahlun maysurun li aktsarin nadhirina bal likulli nadhirin. Ala wa huwa inna hadhihi tadullu ala annaha muhdatsatun wa la budda laha min muhditsin wa anna muhditsaha huwa alladhi khalaqaha wa sayyaraha ala hadhan nahwi ad-daqiqi al-ajibi wa huwa rabbul alamin. Masyaallah. Syekh tidak langsung menyebutkan langsung Allah. Perhatikan di sini. Ya, Syekh mengajak kita berpikir nih. Ini kan tadi jelas ya, matahari, bulan, bintang, siang, malam, dia maf'ul. Berarti dia yang diadakan, bukan dia yang mengadakan. Dia maf'ul. Dia dikontrol, bukan dia yang mengontrol. Ya, paham enggak sini? Dia maf'ul. Dia itu maf'ul, cuman diadakan. Diperbuat, berarti ada yang memperbuat. Ya. Di objek. Dia bukan, berarti ada subjek. Apa namanya? Pelakunya apa sih? Subjek. Subjek, benar subjek. Kok predikat sih? Oh, topik protes aja nih. Enggak ngantuk kan? Dia tadi pagi ngantuk dia. Di kena ikop suruh diri lama dia. Mungkin dia lagi dendam bagaimana kali itu. Mau nyala-nyalain anak tadi. Subjek-subjek gitu kan ya. Aduh. Wa idza kanat maf'ulan biha. Nah, kalau ternyata dia cuma maf'ul, dia yang diadakan, dia yang terkontrol, dia diwujudkan, faman alladzi fa'ala? Kemudian siapakah yang melakukannya? Yang mengontrolnya, yang mengaturnya, yang menghadirkannya. Ya, yang melakukan atas tindak tanduk dari siang malam bersilih gantinya bulan bintang. Siapa ini? Matahari, siapa ini? Al jawabu sahlun maysurun li aktsari nadirin. Bal li kulli nadirin. Jawabannya gampang, mudah. Bagi kebanyakan orang-orang an-nadhirin yang sedang memperhatikan, mengkaji, meneliti. Bahkan setiap orang yang nadhir, yang memperhatikan, mengkaji, meneliti. Ala wa huwa. Ya, enggak langsung ke Allah nih. Jawabannya kalau kita kan langsung ke Allah nih. Nah, ini kan lagi sedang ya prolog bagi orang yang sedang mencari Tuhannya. Dengan mukaddimah, dia mengkaji, meneliti, memperhatikan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah berupa silih bergantinya, berubahnya siang, malam, matahari, bulan. Ketika dia sudah timbul pertanyaan atau mempertanyakan, kenapa begini, kenapa begitu, kok dia datang, kok dia pergi, kok cahayanya berubah, kok ini seperti dan seterusnya. Oh berarti disimpulkan dia tidak dengan sendirinya. Maka runtuhlah, gagallah argumen semua orang yang mempertuhankan matahari dan bulan. Ya, runtuhlah semua argumen yang mempertuhankan matahari dan bulan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, siang, malam, matahari, bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari, bulan. Namun sujudlah kepada fa'ilnya yang menciptakannya, karena dia hanya makhluk. Dahulu Nabi Ibrahim AS membantah orang-orang yang mempertuhankan matahari, bulan, bintang. Ya, dibantah dengan dialog imajiner yang tadi itu. Yang seakan-akan Nabi Ibrahim, wah, semadhab dengan mereka. Padahal ini mimba bil munadharah, sedang mendebat mereka. Ya. Falamma ra'a asy-syams bazighah, falamma ra'a al-qamar bazighan. Ya. Falamma jana al-lail ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Itu Nabi Ibrahim. Ketika melihat bintang, mata malam sudah bergerak, melihat bintang, wah canggih ini bintang nih, oh ini bintang Tuhanku nih. Tapi tatkala ketika bintang sudah pergi, is gone, hilang, lenyap, tenggelam, kata Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin, saya enggak suka nih sama yang afilin, yang hilang, yang pergi. Berarti kok bisa dia enggak ada? Kalau dia Tuhan, gimana dia mengatur alam semesta? Dia hanya bisa mengatur alam semesta, mendengar orang-orang yang berdoa kepadanya hanya di satu waktu tertentu, malam saja. Ketika siang absen, tidur dulu. Sementara makhluknya butuh juga pengaturan, pengawasan dari dia yang katanya sang pencipta si bintang ini. Orang-orang Yunani menyembah bintang, mempertuhankan bintang. Bahkan sampai saat ini orang-orang Jepang yang beragama Shinto mempertuhankan matahari. Gimana kalau musim penghujan, musim salju, mataharinya tak tampak, absen, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. La haula wala quwwata illa billah. Sungguh pikiran yang apa ya kita bilang ini, mereka ini dibilang idiot aja terlalu halus. Lebih dari itu, bodoh, bodoh, bodoh sekali. Bodohnya itu sampai ubun-ubun di bawah ubun-ubun lagi. Hah? Hah? Bodoh kuadrat pangkat sekian. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, perhatikan kata Syekh. Ala wa huwa inna hadhihi tadullu ala annahu muhdatsatun. Ala wa huwa, ketahuilah bahwasanya semua ini, silih bergantinya siang, malam, matahari, bulan ini menunjukkan bahwasanya itu semua, matahari, bintang, siang, malam, muhdatsah. Dia bukan muhdis. Kalau muhdis yang mengadakan, yang menciptakan, yang membuat, tapi dia muhdatsah. Berarti dia yang dibuat, dicipta, diadakan, diwujudkan. Wala budda laha min muhdisin. Nah, ketika dia hanya muhdatsah, dia hanya objek yang dicipta, diadakan, dihadirkan, pasti ada zat yang menciptakannya, yang mengadakannya, yang menghadirkannya, muhdisnya, pelakunya. Wa anna muhdisaha huwa alladhi khalaqaha wa sayyaraha ala hadha an-nahwi ad-daqiq al-ajibi. Dan zat yang menciptakannya yang memudahkannya untuk silih berganti diatur dengan demikian rupanya ala hadza nahwi dalam bentuk yang ad-daqiq, yang begitu detail seperti ini, halus seperti ini, yang ajib, yang mengagumkan seperti ini, huwa rabbul alamin, maka dialah rabbul alamin, zat yang memiliki sifat rububiyah bagi seluruh alam ini, zat yang mencipta, tidak hanya dicipta, mencipta, mengatur alam semesta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, zat yang memulai penciptaan dan yang akan mengakhiri penciptaannya itu. Karena ada waktu dimulainya alam semesta ini. Dahulu Allah menciptakan langit bumi. Kemudian nanti Allah akan menghancurkan langit bumi. Soh. Dan Allah akan menghadirkan alam yang baru, alam akhirat. Gampang aja. Para sahabat dahulu mengimani ini, langsung beriman. Ketika mereka baru berislam, mereka tidak diajak berpikir ahkam toharoh, ahkamu sholat, ahkam az-zakah, ahkamul hajj, ahkamul buyuk. Enggak. Diajak berpikir tentang ini. Surah Makiyah yang banyak di juz 30 berbicara tentang ini semua. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Walihada qal, lanjut Mujahid. Lihada qala fil ayatil ukhra ayatil a'rafi. Inna fil ayatil ukhra ayatil a'rafi. Ayatil a'rafi. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahara yatlubuhu hasithan yughshil laila ay yaj'alu laila ghisha'an lin nahari wa qawluhu yatlubuhu hadha yadhhabu wa hadha yatlubul akhiru akhara famarratan ya'khudhu al-laila minan nahari wa ya'khudhu bihi wa yajzibuhu jazban wa yatlubuhu talaban hasan wa marratan an-naharu ya'khudhu wa yatlubu minan laili talaban hasan qala yughshi manil mughshi wal mughashshi. Al-jawabu huwa Allah. Nah, oleh karena itu Allah berfirman di ayat yang lain, di sebuah ayat surah Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'ash. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam tempo 6 hari, kemudian ia beristiwa tinggi di atas 'arsy. Yughshil laila wan annahara, yang kemudian menutup siang malam siang, ya yatlubuhu hasisa, yang mengikutinya dengan cepat. Yughshil laila, yang menutup malam ya siang, hada yadhhabu, maksudnya nanti malam itu pergi. Wayatlubul akhir, dia akan meminta, menuntut yang lain, mencari yang lain, yaitu mencari siang. Ya. Kelewat ya. Yughshil laila ay yaj'alul laila ghisaan, itu kelewat saya bacanya. Ya. Yughshil laila, menutup malam, ay menjadikan malam ghisaan. Ya. Sebagai penutup lin nahar, bagi siang, menjadikan malam sebagai penutup atas siang hari, berarti siang hari berakhir. Yatlubuhu hasisa, yang mengikutinya hasisa dengan cepat. Ya, hada yadhabu wa hada yatlubul akhara, Yang ini pergi, siang itu pergi, dan dia akan menuntut mencari yang lain, yaitu malam. Ya. Famaratan ya'khudhu al-lailu minan nahari. Ya, terkadang si malam itu akan mengambil siang. Sebaliknya juga begitu. Wa yajzibuhu jazban, dan dia akan menariknya dengan kuat. Wa yatlubuhu talaban hassan, dan akan mencarinya dengan pencarian yang cepat. Wa marratan an-naharu ya'khudhu. Ya, terkadang sianglah dia yang mengambil malam. Yatlubu minal lail, dia mencari malam. Talaban hasan, dengan pencarian yang cepat. Qala yuhshi, ya, yang dia menutup malam siang. Manil mughshi wal mughshi, siapa yang menutup dan menutupi ini semua? Al-jawab adalah Allah. Qala Allah subhanahu yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasisa, ya, yang menutup siang malam mengikutinya dengan cepat, ya, yatlubuhu mengikutinya, mencarinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma, Allah yang menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang. Musakhkharatin bi amrih, yang ditundukkan dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya, ketahuilah bahwasanya penciptaan miliknya lah penciptaan dan perintah, maha suci Allah rabbul alamin. Zakara rububiyyata fil alamina ba'da dzikri hadhihi al asnafi minal ayati wal makhluqati. Ya, zakara ar-rububiyyata, maka Allah menyebutkan rububiyahnya ini. Ya, tabarakallahu rabbul alamin. Maka Allah menyebutkan rububiyah Allah pada seluruh alam ini semua setelah Allah menyebutkan al-asnaf, jenis-jenis ini dari makhluk, dari ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah dan makhlukat. Ya. Summa dzakara anna ma'na rububiyyati huwa al-ibadati. Ya, huwa al-ibadatu. Kemudian Syekh menyebutkan makna rububiyah adalah ibadah. Dimatankan demikian, ya. Ya. Dimatan. Ya. Bima arafta rabbak, gitu kan. Wa rabbu huwal ma'bud. Dimatan begitu. Rabb adalah ma'bud. Ya, zat yang disembah. Beliau menyebutkan makna rububiyah adalah ibadah. Dalilnya ialah firman Allah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Perhatikan ini, Allah meminta, menuntut manusia untuk beribadah pada Allah, menjadikan Allah sebagai ma'bud. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Tuntutannya adalah ilahiyah, ubudiyah. Ya. Namun Allah berdalil dengan rububiyah. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum waladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah, tuntutannya uluhiyah, ubudiyah, ibadah pada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Di rububiyah nih, dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa. Ini rububiyah semua. Wasama'a bina'a. Ini rububiyah semua. Ya. Baik. Fa akhraja bihi minas samarat. Rizqalakum, rububiyah semua yang memberi rezeki. Mencipta, mengatur alam semesta. Wa hadzal ayat wa hadhihi al ayatu fiha amrun. Di dalam ayat ini terdapat perintah. Wa huwa awwalu amrin fil Qur'ani. Dan inilah perintah pertama di Al-Quran. Wahuwa amrun biibadatillah. Inilah perintah untuk beribadah pada Allah. Qal u'budu rabbakum, beribadahlah kan pada Rabb kalian. Ar-Rabb waqa'at alaihi al-ibadatu li'annahu maf'ulun bih. Ar-Rabb di sini, u'budu rabbakum, waqa'at alaihi al-ibadah. Ya, dia terletak di sini sebagaimana ibadah, karena dia maf'ul. Beribadalah kalian pada Rabb kalian, zat yang bisa dijadikan sebagai ma'bud. Berarti makna u'budu rabbakum, u'budu ma'budakum, u'budu ilahakum. Gampang dipahaminya. Ya. Lihat itu di keterangan di footnote, kata Syekh Sulaiman Ibn Abdillah rahimahumullah ta'ala, wa hadza awwalu amrin fil Quran. Ini perintah pertama di Quran, wa huwal amru bi ibadatihi wahdahu la syarika lahu wan nahyu anis syirki. Ya, perintah beribadah pada Allah semata dan larangan ya, yang tiada sekutu baginya yang dan juga larangan dari berbuat syirik. Ya. Di annahum maf'ulun bihi. Ubudu rabbakum fal 'abiduna humun nas. Maka orang-orang yang beribadah adalah manusia. Wal ma'budu, siapa ma'budnya? Warab. Rabb kalian yang memiliki sifat rububiyah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yang menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan, langit sebagai tiang, menurunkan hujan untuk kalian. Dengannya Allah memberikan rezeki berupa buah-buahan buat kalian. Allah tuntut lagi. Fala taj'alu lahu, ya. Fala taj'al lillahi andada. Ini uluhiyah lagi nih. Maka janganlah kalian jadikan anda tandingan bagi dia untuk disembah. Bagi Allah, wa antum ta'lamun. Dan keadaan kalian mengetahuinya. Baik, ngerti gak sini? Paham ya? Ya. Baik. Fa talakhasa anna rabbah wal ma'bud. Maka kalau disimpulkan sini, yang namanya Rabb dialah ma'bud yang disembah. Di annahu qala azza wa jalla, "Ubudu rabbakum," karena Allah berfirman beribadah kepada Rabb kalian. Fa rabbu maf'ulun bih. Rabb di sini maf'ul bih dari fi'il amr. Ubudu. Ya, beribadah pada Rabb kalian berarti ma'budakum. Wa huna su'alun, di sini ada pertanyaan, "Mal ladzi fu'ila?" Ya, al-jawab huwa al-ibadatu fa sara ma'budan. Ya. Kalau Rabb sebagai maf'ul, apa yang difi'ilkan, yang dilakukan? Jawabannya adalah ibadah. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Terus apa yang mesti dilakukan di perintah ini? Beribadah. Jawabannya adalah ibadah. Maka jadilah Rabb ma'bud yang disembah. Walihada sahha syekhu rahimahullah ta'ala an Ibn Katsir. Oleh karena itu syekh membawakan ya, tafsirnya dari Ibn Katsir. Yang Ibn Katsir mengatakan, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu lil-ibadah. Zat yang melakukan ini semua, mencipta, mengatur, memberi rezeki, dialah yang berhak untuk diibadahi. Anna man fa'ala hadhihi al-asya'a huwa al-mustahiqqu lil-ibadati. Bahwa zat yang melakukan ini semua, yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya ayyuhan nas, a'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaan ila akhir, dan seterusnya al-ayat. Qala Ibnu Katsirin, kata Ibnu Katsir, alladzi fa'ala hadhihi al-asya'a huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Zat yang melakukan ini semua, dialah yang berhak untuk diibadahi. Walihada, oleh karena itu, ja'a ma ba'dal amri bil ibadati. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Oleh karena itu, ya, setelah datang perintah dengan ibadah tadi, semisal firman Allah Ta'ala, u'budu rabbakum, wa huwa qawluhu, alladhi khalaqakum, ja'a ta'lilan lima sabaqah. Ya, setelah perintah untuk ibadah, misalnya, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian pada Rabb kalian, ini kan perintah agar beribadah. Kemudian Allah katakan, alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian. Ini seakan-akan ini ayat ini ta'lil sebagai alasan. Lima sabaqah dari yang sebelumnya. Kenapa kalian mesti beribadah pada Rabb kalian? Karena Dia yang menciptakan kalian. Paham enggak di sini? Ya. Lima kana mustahiqqan lil ibadah. Kenapa? Dialah Allah yang berhak untuk beribadah. Qala, ya ayuhan nas, ubudu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kalian pada Rabb kalian, ka'anna sa'ilan sa'ala. Seakan-akan yang bertanya ini tengah bertanya, lima kana mustahiqqan lil ibadah. Kenapa ia berhak untuk diibadahi? Lima umirna an na'budahu. Kenapa kita diperintahkan untuk beribadah padanya? Qala ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini seakan-akan alasannya nih. Setelah perintah beribadahlah kalian pada Rabb kalian, alasannya ini. Alasannya yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaan, dan seterusnya. Alasannya ini. Dia yang mencipta, Dia yang mengatur alam semesta, Dia yang memberikan rezeki untuk kalian. Fahadihi asya'u min ma'ani rububiyatihi. Ini semua tadi, yang mencipta, mengatur alam semesta, memberi rezeki, ini diantara makna-makna rububiyah Allah. Waqad sabaqa bayanu anna rububiyata tastalzimu al-uluhiyata. Telah berlalu pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ya, rububiyah itu konsekuensinya adalah uluhiyah. Kalau kita mengimani Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, konsekuensinya adalah uluhiyah dong. Kita beribadah kepada Allah. Kan gak nyambung udah mengimani Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, malah beribadah kepada zat yang gak bisa ngapa-ngapain. Ayyusyriku mala yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka musyrikin menyekutukan Allah dengan menyembah selain Allah yang mereka gak bisa mencipta? Bahkan mereka diciptakan, kan aneh. Ya, gak bisa memberikan manfaat, mudorot untuk diri dia sendiri, apalagi kepada pihak lain yang menyembah dia, kan aneh. Wabihada saratir rububiyyatu huna. Maka oleh karena itu jadilah rububiyah, makna rububiyah di ayat ini, ubudu rabbakum, ini lihat, rob kalian. Rububiyah, ada makna rububiyah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur semesta, Allah hiya al-ubudiyah. Berarti makna rububiyah pada rabbakum ubudiyah. Ya. Wa rabbuhu al-ma'bud, maka rabb adalah ma'bud. Maka Syekh mengatakan ar-rabbuhu al-ma'bud. Ya, rabb adalah yang disembah. Maka kalau ditanya di kubur, "Marabbuka?" Siapa rabbu? Musyrikin yang mengimani Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, enggak bisa jawab. Hala adri sami tanda saya kulu syai'an faqultuhu. Enggak bisa jawab. Karena kalau yang diinginkan andai ya, andai yang dimaksud pertanyaan malaikat mungkar nakir, marabbuka, siapa rabb kamu? Maknanya adalah rububiyah. Tentu Abu Jahal, Abu Lahab bisa jawab enggak? Musyrikin Quraisy bisa jawab enggak? Wala in saltahu man khalaqa samawati wal ardha la yaquluna Allah in saltahu man yarzuquhum, dan seterusnya. Wahai Nabi, kalau engkau tanya pada mereka musyrikin siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, mereka menjawab Allah. Tapi makna marabbuka ma ma'buduka, siapa yang kau sembah? Ya. Wal fa'ilu li tilkal asya'i huwa al mustahiqu lil ibadati wahdahu duna ma siwah. Maka zat yang melakukan ini semua, yang mencipta, yang mengatur alam semesta, memberi rezeki, dialah yang berhak untuk diibadahi semata, tidak pada selainnya. Li'annahu wahdahu alladzi khalaqa, karena dialah semata esa yang maha esa yang mencipta. Wa huwa wahdahu alladzi razaqa, dialah yang maha esa yang memberi rezeki. Wa huwa wahdahu alladzi ja'ala al-ardha firasan, dialah yang maha esa yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Wa huwa wahdahu alladzi ja'ala sama'a bina'an, dialah Allah semata yang maha esa yang menjadikan langit-langit sebagai bangunannya, tiangnya. Wa huwa wahdahu atapnya. Wa huwa wahdahu alladzi anzala minas sama'i ma'an, maka dialah yang maha esa yang semata yang menurunkan air hujan dari langit, dari atas. Wal khalqu jami'an lam ya'malu syai'an min dzalika. Makhluk semuanya enggak bisa ngapain, enggak bisa ngapa-ngapain sedikit pun dari itu semua. Enggak bisa memberi rezeki, mencipta, mengatur alam semesta, enggak bisa. Fal mustahiqu lil ibadati huwa alladhi fa'ala wa khalaqa wa sana'a wa bara'a wa sawwara wa abda'a tilkal asya'a. Maka yang berhak untuk diibadahi dialah zat yang melakukan ini semua, yang mencipta, sona'ah sama ini maknanya, menciptakan juga, wabaro'ah sama maknanya khalaqah, mencipta, mengadakan, wasawwaro'ah yang membentuk ini, wa'abda'ah sama maknanya ini, menciptakan, mengadakan, tilkal asya'a itu semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.